Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah, mengenai sejarah hidup tidak ada satu pun yang mampu dan bisa memastikan apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan kita jalani esok hari. Semua bahkan yang sudah direncanakan dengan detail sekalipun, pada akhirnya bergeser. Mustahil 100% sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Agenda dibuat, dibicarakan secara matang, didukung oleh semua aspek pendukung. Sumber daya manusianya tersedia. Biaya dan finansialnya pun terjamin. Dilakukan gladi kotor. Artinya uji coba. Coba. Dilakukan lagi gladi bersih. Tapi pada prakteknya tetap aja ada hal-hal yang muncul di luar dugaan. Itulah kehidupan manusia. Karena Allah lah yang mengatur. Allah lah yang menentukan. Agar kita ingat supaya sadar bahwa manusia itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. Supaya kita mengerti kadar diri. Semampu dan sekuat apapun, tidak semua yang diinginkan dapat diwujudkan. Pada akhirnya, yang mengerti kadar diri akan bersimpuh, berlutut, bahkan bersujud. Bila perlu menangis, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal, memperlihatkan serta menunjukkan bahwa ternyata dia hanyalah seorang hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kita rasakan. Sebenarnya sekali dua kali itu sudah cukup kita jadikan pelajaran. Agar tidak sombong dan tidak takabur. Seolah-olah kitalah yang menentukan, kitalah yang mengatur. Agar sifat-sifat buruk yang melekat pada pribadi-pribadi kita bisa dikikis dan dihilangkan, dibersihkan. Apalagi bukan sekali dua kali itu terjadi, berulang dan terus terjadi. Mestinya itu sudah cukup agar pada sisa umur yang ada, untuk usia yang masih tersisa, kita benar-benar mengerti dan menyadari bahwa manusia itu sangat lemah sekali. Apa yang terjadi besok, tidak ada yang tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. yang kita pikir dia akan terjatuh, ternyata Allah tinggikan dia. Yang kita lihat ada pada puncak, sulit kita untuk membayangkan dia terjatuh. Dalam hitungan hari, direndahkan oleh banyak orang. Kemarin yang dihina dan dicaci maki karena fakir miskin, berapa waktu kemudian dia menjadi orang yang kaya raya, yang dihormati dan dimuliakan. Banyak orang menundukkan wajahnya karena dipandang sebagai kaya raya. Dalam semalam jatuh miskin. Yang kita bilang pintar dan cerdas, kita terkagetkan dia sudah menjadi gila. Yang disebut sebagai orang yang paling ganteng, kecelakaan wajahnya rusak. Betul. Yang dibilang paling cantik, ya kan? Yang tebar pesona kesana dan kemari, pada akhirnya badannya kurus habis karena penyakit. Itulah kehidupan dunia, terus berputar. Dan semuanya akan begitu. Ada naik, ada kalanya turun. Yang terpenting dari itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah bagaimana kita dalam situasi dan kondisi apapun menjalankan tugas sebagai hamba. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepadanya dalam kondisi dan situasi apapun. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asharatil mashhudi lahu bil jannah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari sekian sahabat yang sudah dijamin dan dipastikan masuk surga. Beruntung dan berbahagia. Mereka yang sudah dipastikan masuk surga. Lecutan dan pecutan untuk mereka yang belum dijamin masuk surga. Agar meniru dan meneladani sahabat-sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dalam usia yang masih remaja. Muda belia. Tantangan dari keluarganya berat. Bahkan dari orang tuanya sendiri. Seorang anak muda, remaja, yang pada usia-usia itu umumnya sedang pada titik kelabilan, naik turun. Yang takut dengan segala resiko. Sa'ad bin Abi Waqqas muncul sebagai contoh. Anak muda yang sekali memilih suatu jalan kebenaran dipegang. Sekali dia menentukan arah hidup, dia tidak ragu untuk terus berjalan, apalagi berpikir mundur. Keberaniannya tidak usah ditanyakan. Masih muda saja sudah berani. Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kemampuan fisik yang mumpuni, baik individual, skill personal, sampai menjadi seorang panglima, pimpinan perang, membawahi dan mengatur ribuan prajurit. itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bercerita, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi." Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada saat pelaksanaan haji wada. Waktu itu saya sakit dan cukup parah. Waktu haji, kaum muslimin berangkat dari Madinah dan dari daerah-daerah lainnya. Ada ahli sejarah menyebut jumlah sahabat yang ikut berhaji waktu itu 100 ribu lebih. Bukan jumlah yang sedikit. Populasi manusia waktu itu tidak seperti sekarang. 100 ribu itu sudah sangat banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang ikut dalam rombongan haji. Sesampainya di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Jatuh sakit. Dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang begitulah ajaran dan sunnah yang dititipkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk kita semua. Menjenguk orang sakit. Pedih, perih bagi mereka yang memang betul-betul punya kekuatan iman. Ketika ada seseorang yang dikenalnya, entah itu tetangga ataupun saudara, kawan, sahabat dekat, sakit kita tidak tahu. Setelah sembuh, kita baru tahu. Apalagi datang berita kematiannya. Perih, sedih. Dan kita tidak bisa beralasan, gak ada yang kasih tahu. Itu alasan yang tidak diterima. Atau kita beralasan, ya kamu sakit orang ngomong-ngomong sih. Orang sakit gak ngomong-ngomong. Kalau yang diajarkan oleh Nabi SAW bukan menunggu berita. Tapi kita mencari. Kita punya teman, kita punya sahabat. Sehari, dua hari tidak terlihat, kita yang tanggap. Kemana si A? Kemana si B? Kok gak kelihatan? Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dipraktekkan secara turun-temurun oleh para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kunjungilah saudaramu. Kalau sudah tidak terlihat sekian hari. Kalau dia sakit, artinya kita menjenguk orang sakit. Kalau dia sedang butuh pertolongan, itu sama artinya kita menolong dia. Bukan kemudian acuh tak acuh, tidak peduli. Kawannya sendiri tidak terlihat beberapa hari. Biasa-biasa saja. Itu yang kemudian digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bersaudara itu. Ya seperti satu tubuh lah. Seperti satu tubuh. Bisa merasakan apa yang dirasakan saudaranya yang lain. Kita berusaha untuk saling menginformasikan. Berbagi berita. Jangan disembunyikan. Bagi yang sakit, jangan sungkan. Jangan tutup pintu ibadah ini. Jangan beralasan, ora kepenak. Bokuti. Apa, ngabot-ngaboti. Tidak. Kita itu saudara. Kita itu seiman dan seislam. Kita itu satu tubuh. Kalau sakit, apalagi sudah dinyatakan dokter harus istirahat, sampaikan teman dekat, mohon maaf, saya sedang sakit. Jangan membuat saudaramu menunggu-nunggu. Jangan membuat temanmu mencari. Berikan kabar. Oh sakit. Ada keterangan yang jelas. Oh sakit. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan kewajiban. Ada kewajiban mengajar, ada kewajiban ronda malam, ada kewajiban kerja bakti, ada kewajiban kerja. Ya sampaikan informasi itu. Jangan sungkan, jangan malu. Sewajarnya lah, sebatas apa sewajarnya, pemerintahan itu sewajarnya. Jangan seluruh Indonesia dikasih tahu kalau saya sedang sakit. Cukup teman dekat kanan kiri, jangan sampai dipasang di dinding apa namanya di tembok Facebook. Jadi 147 juta orang ikut membaca, ya enggak lah. Yang terkait dengan kita aja. Mohon maaf saya sakit, selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi dan menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang jatuh sakit ketika masa pelaksanaan ibadah haji. Fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Terbaring sakit, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya benar-benar sakit. Anda melihat sendiri. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Harta yang saya punya lumayan banyak. Ahli waris saya itu hanya satu anak perempuan. Artinya punya anak cuma satu, perempuan lagi. Afa atasaddaku bi thulutsai mali? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, bolehkah saya bersedekah sebanyak 2/3 dari harta yang saya punya? Qala la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Ini loh para sahabat. Yang dipikir itu ibadah. Bahkan di saat-saat gawat, sakit berat, yang dipikir itu ibadah. Bukan mumpung masih bisa bernapas, mumpung masih bisa berbicara, mumpung masih bisa bergerak, ingin menambah harta. Bukan, tapi bagaimana caranya harta itu bisa tersalurkan dengan benar. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nanya Rasulullah, bolehkah saya sedekah 2/3 dari harta yang saya punya? Ini aja, apa namanya praktek yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Langsung 2/3. 2/3 itu banyak loh. Iya kan? Kalau punya 3 juta berarti 2 juta. Kalau punya 30 juta berarti 20 juta. Iya kan? Kalau punya 300 juta berarti 200 juta. Kalau punya 3 miliar berarti 2 miliar. Iya kan? 2/3-nya. Banyak itu. Kata Nabi Muhammad lah, jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau gitu separohnya ya Rasulullah. Faqala la. Nabi Muhammad bilang, jangan. Jangan. Separuh pun jangan. Qultu fathuluthu ya Rasulullah. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu sepertiganya lah. Qala athuluth wa thuluthu kathirun. Kata Nabi SAW, sepertiga bolehlah. Sebenarnya sepertiga itu juga sudah sangat banyak. Apa alasannya Nabi Muhammad SAW mengarahkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari keinginannya mensedekahkan 2/3 hartanya menjadi sepertiga setelah melalui tawaran setengah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warathataka aghnia khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saat engkau meninggal dunia, ahli warismu hidupnya terjamin dan tercukupi lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tak punya sehingga berharap pemberian dari orang lain. Dan itu kan praktek yang dilakukan para sahabat, para ulama. Sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendampingi, mengawal anak-anaknya agar mandiri, mapan. semaksimal yang bisa dilakukan. Jadi mengawal, mendampingi supaya anak-anaknya mapan dalam hal keduniaan, materi, apalagi dalam hal keakhiratan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tanggung jawab dan tugas orang tua. Dampingi, ya. Demikian juga dikawal, disupport. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lebih baik ahli warismu itu hidup tercukupi daripada engkau biarkan mereka hidup tidak punya apa-apa. Sehingga akhirnya hidup itu tergantung dan bergantung pada orang lain. Jangan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi itu tugas dan kewajiban orang tua. Maka orang tua mestinya menjadi pihak yang paling paham. Orang tua adalah yang paling mengerti tentang bakat dan minat anak-anak. Orang tua bisa membaca, oh anak saya minatnya di sini. Anak saya punya bakat di bidang ini. Disupport, didukung, dibantu untuk berkembang. Jadi bukan hanya pendidikan akhirat. Memang pendidikan agama pondasi. Pendidikan agama itu yang urgen dan yang paling penting. Tetapi kan tidak boleh kita abaikan kepentingan duniawi dan materi anak-anak kita. Tidak boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kan begitu ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya jangan sampai engkau lupakan kehidupan dunia itu. Kalau kita punya anak bakat jual beli, dagang, ya kita bantu dialah. Mungkin dengan diskusi-diskusi, ya. Barangkali dengan tanggung jawab yang terbatas, sesuai dengan usianya. Bukan kemudian kita bilang, ya sudahlah kamu kembangkan aja apa bakat dagangmu. Gak usah mondok, gak usah sekolah misalkan. Ya ini enggak. Yang saya bilang tadi, tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas. Kalau kita punya anak, misalkan kita belikan sepatu atau sandal. Pulang-pulang rumah kok nyeker. Loh, sandalmu neng di? Anu. Kemana? Enggak, sandalnya kemana? Tak jual. Loh kan Nabi beli untuk kamu. Bati, bi. Ana untungnya lah. Didol pira? 20. Ya, sapik banget lah. Tukunnya 10. Ya, Pak Takir ya. Orang tua kalau dalam posisi seperti ini, tolong jangan marah lah. Jangan emosi. Ya kan? Jangan kamu itu tidak menghargai pemberian orang tuamu. Kamu itu. Ya kan? Tapi kita lihat sisi positifnya. Oh, ini anak ini punya bakat, ini bakulan ini. Iya kan? Berapa banyak orang yang malu untuk menjual? Berapa banyak orang yang tidak punya kepercayaan diri untuk berdagang? Iya enggak? Iya kan? Malu. Orang kepenak yakin. Kan. Aduh isin. Nawar-nawarkan dagangan itu aduh isin kali malu. Anak kita dari kecil udah punya kemampuan seperti itu. Sandalin di. Ya wis ngesuk tuku maning. Tapi kan sambil didampingi, artinya itu mengganggu belajarnya enggak. Hasil penjualannya dikemanakan dan diapakan. Dia untung nih, 10 ribu. Kita bilang bagus. Kalau bisa uangnya ditabung nak. Jangan dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ditabung ya. Oh iya bi, bagus. Ya udah. Kamu beli lagi sandal yang baru. Tidak mengganggu pelajarannya? Enggak, Bi. Sudah. Nanti jualannya di masjid. Enggak boleh loh jualan di masjid itu. Misalkan ya kan. Ada larangannya jual beli di dalam masjid. Enggak, Bi. Kamu kalau jadi penjual itu harus jujur. Ya kan? Kalau ditanya sandal baru, sudah saya pakai seminggu. Bilang begitu, jangan sandal baru. Ya barulah. Baru seminggu misalkan. Padahal yang dimaksud oleh calon pembeli itu baru-baru beli. Enggak usah bermain kata seperti itu jadi pedagang itu. Jujur-jujur apa anane bae lah. Kan. Sandal baru enggak udah tak pakai sebulan. Kan tuh. Kurang dong harganya. Ya enggak berkurang, enggak bisa dikurangi wong. Masih bagus misalkan. Silakan dikembangkan begitu. Anak kita senang pelihara apa unggas, burung katakan. Jangan dimatikan. Kamu kecil-kecil masih umur berapa udah pengen pelihara kayak ini? Sinau sing bener. Itu keliru. Tetap kita dampingi. Kita latih. Kita tanting kalau bahasa orang Jawa. Boleh. Yang penting tidak mengganggu ibadahmu, tidak mengganggu belajarmu. Kamu tanggung jawab. Jangan burung yang mahal dulu. Kamu belajar pelihara burung emprit. Burung emprit. Belajar dulu dari burung emprit. Kalau kamu kalau minta dibelikan harga 400 ribu, 1 juta, sekali mati, hilanglah 1 juta itu. Tapi pelihara emprit dulu. Ada seorang teman begitu. Anaknya minta dibelikan burung ini. Enggak. Ayo ke pasar burung. Saya ikut waktu itu. Ikut menyaksikan juga. Satu mobil itu. Sama bapaknya diberikan burung emprit. Ini burung apa? Ya burung murah itu lah. Cicit-cicit. Pipit itu ya. Apa gereja ya. Ya burung itulah. Apa? Ya sekaya kue lah. Sing murah-murah cicit telung ewu apa cicit limang ewu. Iya kan. Betul ini dulu nak. Kamu kalau udah sukses merawat ini kan ada ngasih makan, ada waktu ngasih minum, ada ngasih di sinar matahari dan seterusnya, memandikan, bersihkan kandang, buang kotoran. Mulai dari yang kecil dulu. Bener, dibeliin, bawa pulang ke rumah, baru berapa hari burungnya terbang. Ah kan? Coba kalau beli cucak rowo kemarin. Atau misalkan murai batu yang mahal. Berapa juta yang terbang itu? Kan itu. Bukannya Abi melarang, bukannya Abi menghalang-halangi. Tapi belajarlah dari nol. Oh iya, baru sadar kan gitu. Berarti dia bakatnya di unggas atau di burung. Nah. Itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka antadhara warathataka aghnia khairu min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Dalam sakit itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, sungguh apapun yang engkau berikan nafkah dan kebutuhan keluarga, tabtaghi biha wajah Allah, niatmu mengharap wajah Allah, ikhlas, bukan terpaksa, bukan karena gak enak, bukan karena ya wis keproyek maning, tapi betul-betul ikhlas dijalankan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Illa ujirta 'alaiha, pasti engkau akan diberi pahala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan, wa kadzalika idza anfaqta 'ala auladika, idza anfaqta 'ala ummika 'ala abika, bal idza anfaqta 'ala nafsika tabtaghi bidzalika wajha Allah, fa inna Allah yuthibuka 'ala hadza. Artinya nafkah yang engkau berikan untuk anak-anakmu, yang engkau berikan untuk orang tuamu, ayah dan ibumu, bahkan yang engkau pakai sendiri untuk kebutuhan pribadimu, tetapi tabtaghi biha wajha Allah, niatnya ikhlas karena Allah azza wa jalla, fa inna Allah yuthibuka 'ala hadza, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala. Kita kerja sehari dapat 75.000. Yang 5.000 kita pakai untuk beli bubur kacang hijau. Karena protein dan vitaminnya bagus. Niatnya apa? Menjaga kesehatan. Niatnya apa? Supaya tidak sakit. Itu berpahala. Padahal sekedar makan. Berpahala. Bungkus satu bubur kacang hijau untuk anaknya, karena anaknya juga senang bubur kacang hijau. Berpahala. Untuk ibunya es krim. Enggak, malah kebalik ya. Ya mungkin ada ibu-ibu senang es krim juga ya kan. Dari kecil es krim, mungkin. Yang 3000-an, 3500. Es krim. Halal. Bukankah ketika uang itu diperoleh dengan cara yang haram berdosa? Bukankah uang yang halal sekalipun kalau kita gunakan untuk hal-hal yang haram itu berdosa? Maka sama halnya, ketika apa yang kita punya digunakan untuk sesuatu yang halal, berpahala juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang engkau suapkan kepada istrimu supaya dimakan, itu pun berpahala. Sesuap nasi, sesuap sayur, lauk, tempe, tahu, atau yang lain, kerupuk sekalipun. Itu terhitung sebagai pahala dengan syarat tabtaghi biha wajhallah. Asalkan engkau mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kewajiban, itu adalah tugas, itu adalah ibadah. Fakultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, apakah saya nanti akan ditinggal di sini, di Mekah ini? Artinya apakah saya akan mati di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf. Sesungguhnya engkau tidak akan mati di sini. Tidak akan kami tinggalkan kamu di sini. Ya itulah kehidupan. Siapa yang tahu? Merasa ajalnya sudah dekat, merasa sudah mau mati. Ternyata tidak. Umurnya panjang. Yang merasa umurnya panjang, merasa masih muda, masih sehat. Baru kemarin olahraga. Malam sudah meninggal dunia. Kita dibuat terkaget, kita dibikin terkejut. Loh, minggu sore yang ketemu. Lagi sepedaan. Baru tadi malam ngopi bareng di angkringan. Atau baru tadi malam ngobrol ba'da isya setelah pengajian. Seorang anak, dia gak ada. Nih, ada pemberitahuan, ada informasinya. Kan begitu kehidupan dunia. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas merasa umurnya sudah hampir tutup. Kematiannya sudah dekat. Sampai-sampai bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, saya akan ditinggal di sini, mati. Sahabat-sahabatku akan pulang ke kota Madinah. Kata Nabi, innaka lan tukhallaf. Sesungguhnya kamu gak akan mati di sini. Fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah ilazdatta bihi darajatan warif'ah. Sehingga kamu bisa melakukan amalan-amalan. Engkau harapkan wajah Allah. Karena itu akan mengangkat derajat dan ketinggian posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat bin Abi Waqqas sembuh. Sembuh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharra bika akharun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau akan diberi umur panjang sehingga ada orang-orang yang mengambil manfaat sementara yang lain akan menanggung akibat. Yang mendapatkan manfaat siapa? Orang-orang yang beriman. Sementara yang merasakan akibat siapa? Orang-orang kafir. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa hadhihi min ayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yukhbira an amrin mustaqbalin fayaqa'u kama akhbara bihi." Apa yang beliau sebutkan ini termasuk mukjizat dan tanda-tanda kebenaran beliau sebagai nabi, mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Fa inna Sa'dan umira ila khilafati Muawiyah. Karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diberi umur panjang sampai masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Usianya panjang sekali. Usianya panjang sekali. Kalau masuk Islam usia 14 tahun. Tambah 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tambah 14 sudah berapa itu? Apa? 37. 23 tambah 14. Ya 37. Abu Bakar 2 tahun. 39. Iya kan? Umar 10 tahun. 49. Uthman 12 tahun. 49 tambah 12. 61. Ali bin Abi Thalib 4 tahun. 65. Muawiyah bin Abi Sufyan 20 tahun beliau memimpin, enggak tahu tahun berapa meninggal. Itu sudah tua sekali. Iya, kalau meninggalnya sampai di akhir masa pemerintahan khilafah apa Muawiyah bin Abi Sufyan tua. Padahal waktu itu sudah merasa mau mati. Iya kan? Kita lihat ada orang-orang yang divonis dokter, enggak bakalan umur panjang ini. Loh. Panjang umurnya. Itu banyak dan sering terjadi. Rumah sakit sana, rumah sakit sini, tabib sana, tabib sini, dokter sini, bilang, wah gak umur panjang nih, gak umur panjang. Istrinya malah 2. Anaknya banyak. Saya punya teman begitu, ustaz kita. Ustaz kita. Berangkat ke Yaman, Timur Tengah. Begitu. Karena ibaratnya itu permintaan terakhir. Orang tuanya mengabulkan, orang tuanya membiayai. Karena ada pendarahan di otaknya. Karena saya baca tulisan yang disampaikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Sana'a. Karena saya waktu itu ikut bertugas juga. Iya, sudah. Mohon tolong begini, tolongin saya gini dokter sana. Malah sehat walafiat. Alhamdulillah. Itu kenyataan fakta. Yang dibilang katanya segar bugar sehat, atlet olahraga, mati di tengah lapangan. Ada? Atau malah banyak? Banyak. Atlet olahraga mati di lapangan? Banyak. Gimana Pak Takir? Oh ya banyak sekali. Tinju ya. Banyaklah. Contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Ya, memang benar. Fa inna Sa'dan umira ila khilafati Muawiyah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya panjang. Sampai di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka benarlah apa yang dikatakan Nabi Anis Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sakit dan dikunjungi Nabi, punya anak cuma satu perempuan. Setelah itu anaknya banyak sekali, laki-laki. Mus'ab, Muhammad, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Tokoh-tokoh semua itu. Siapa yang tahu? Dan itu. Kalau kita bilangnya rezeki, wis tua, oleh anak maning. Udah tua masih punya anak, rezeki. Jadi anak pertama, kedua, ketiga, yang keempat jaraknya 15 tahun. Ada seperti itu. Rezeki. Siapa yang tahu? Kayak putune lah. Padahal anaknya. Itulah kehidupan dunia. Enggak tahu kita. Yang penting apapun situasi dan kondisinya, sikap kita adalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku. Artinya kaum muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad meminta dan mohon kepada Allah agar hijrah mereka sempurna. Artinya apa? Tetap bisa pulang kembali ke kota Madinah. Wa la taruddahum ala aqabihim. Jangan engkau balikkan mereka kembali ke belakang. Lakinnal ba'isa Sa'ad bin Khawlah yarthilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Tetapi yang kasihan itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Karena Sa'ad bin Khawlah sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ketika berangkat haji wafat di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. An mata di Mekah, meninggal dunia di Mekah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah suri tauladan untuk kita berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung dan mulia. Fa'a'zamun nas, kata Syekh Al-Utsaimin, khuluqan wa ahsanun nasi khuluqan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia budi pekertinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kana ya'udu ashabahu wa yazuruhum wa yusallimu alaihim hatta innahu yamurru bisibyani sighar wa yusallimu alaihim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjenguk yang sakit, mengunjungi sahabat-sahabat yang lain yang sehat, mengucapkan dan menyampaikan salam buat mereka. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyempatkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlak ini mari kita tiru. Akhlak beliau ini mari kita contoh. Kita hidupkan dalam kegiatan dan apa? Pola sehari-hari, ya kan? Yang sakit kita kunjungi, ya kan? Yang tidak sakit pun ya tetap kita kunjungi, kita bertamu, kita jalin silaturahmi, jangan diputus. Ya. Tidak usah mencaci maki. Jangan menghinalah. Itu jelek. Itu tidak baik. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah sekelumit cerita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa meniru semangat beliau dalam ibadah, semangat beliau untuk berjuang fisabilillah, semangat beliau untuk bersedekah, semangat beliau untuk memperjuangkan agama ini sampai pada akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.